الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-60 dan setelahnya dari surah Ar-Rahman, yakni penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga atau sifatul jannah, dari makanannya, minumannya, pemandangannya, serta bidadari-bidadari yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidakkah balasan kebaikan di dunia kecuali kebaikan pula di hari akhirat? Yakni siapa yang melakukan kebaikan maka tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali kebaikan pula. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Ihsan yang pertama yakni amal saleh. Ketaatan, at-ta'at wal qurubat yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia, dan ihsan yang kedua adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min dunihima jannatan. Wa min dunihima jannatan, dua surga yang disebutkan di pembicaraan sebelumnya untuk orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua surga lagi atau dua kebun lagi. Wa min dunil jannataini sabiqataini, selain dari dua taman atau dua kebun yang Allah berikan kepadanya. Tentu jangan dibayangkan kebun yang ada di hari akhirat sama seperti kebun kita, seandainya kita memiliki kebun mungkin di dunia ini sepetak sawah atau sepetak kebun yang luasnya hanya seperempat hektar atau berapa ratus meter, kemudian diberi tanaman beberapa pohon. Lah, jangan terbayang oleh kita, barakallahu fikum, kebun demikian di dalam sorga. Kebun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di sorga tentunya sesuatu yang luar biasa. Sejauh mata memandang. Latus, kalau orang mengatakan latus, bagaimana nanti buahnya? La haula illa billah. Di sana tidak ada lagi yang namanya sesuatu yang jelek, sesuatu yang rusak, sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Wa min dunihi ma jannatan. Selain dua surga atau dua kebun, ada lagi dua kebun yang lainnya. Yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka para penghuni surga ini apa saja mereka inginkan di dalamnya. Waladaina mazid, dan untuk dari kami tambahan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuni surga, tamannau, silakan kalian berangan-angan. Jadi, berangan-angan sesuatu yang mungkin tidak terbayang oleh kita bahkan bahwa bakal terjadi, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, diperintahkan untuk berangan-angan, dan Allah akan memberikan kepada mereka angan-angan mereka. Dan bahkan di luar dari angan-angan mereka Allah berikan. Masya Allah. Tentu di dunia ini, tabarakallahu fikum, betapa banyak keinginan-keinginan kita yang tidak terpenuhi. Keinginan-keinginan, harapan-harapan kita, cita-cita kita di dunia ini tidak terpenuhi. Apakah keinginan itulah keinginan duniawi atau keinginan apa? Ukhrawi, dalam artian urusan agama. Pengennya kita jadinya seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Demikian juga urusan dunia. Pengennya kita jadinya usaha kita seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Masya Allah. Tapi di hari akhirat semua apa yang diinginkan oleh penghuninya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa min dunihima jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'aynan nadhakhatan. Fihima 'aynan nadhakhatan. Mudhammatan, apa barakallahu fikum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan. Dua kebun ini, dua kebun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dua kebun yang kedua, dikatakan oleh Subhanahu wa taala mudhammatan, hijau. Hijau karena saking hijaunya hampir kelihatan kehitam-hitaman. Menunjukkan tentang kesuburan yang sangat subur. Masya Allah, subur yang luar biasa. Ini warna hijau yang pekat. Mudhammatan, menunjukkan tentang tersusun rapinya pepohonan ini dan rimbunnya pepohonan ini, disertai dengan warnanya yang hijau, hijau tua, tentunya menunjukkan tentang kesuburan. Dan sangat indah ketika menghasilkan buah yang sangat kontras dengan warna daun. Barakallahu fikum, yang warna hijau tua pekat, kemudian warna kuning atau warna merah buahnya, akan nampak sangat indah untuk dipandang. Bagi ayya ala rabbikum atukadziban, nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan. Masyaallah, fihi ma aynan nadhakhatan. Di dalam surga ini, di dalam kebun ini, aynan nadhakhatan, dua mata air. Taib, yang senantiasa memancarkan airnya, tidak terputus-putus. Baik. Tidak terputus-putus mata air ini mengalirkan airnya. Senantiasa, barakallahu fikum. Ini penggambaran tentang kesempurnaan. Barakallahu fikum, apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di dalam surga. Baik. apa yang Allah berikan untuk kita di dunia ini cuma sekedar penggambaran kecil. Oleh karena itu, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, untuk kita rasakan dan sekaligus kita meyakini bahwa di sana ada kenikmatan yang lebih hebat, yang lebih sempurna. Barakallahu fikum. Di sana ada kenikmatan yang lebih hebat, yang lebih sempurna. Makanan-makanan yang kita makan, kemudian kita mengatakan enak, nikmat, sedap, maka yakinkan diri kita bahwa di sana ada makanan yang lebih enak, lebih sedap dari apa yang kita makan sekarang. Kesenangan dan ketenangan jiwa yang kita dapatkan di dunia, yakinkan bahwa di sana ada ketenangan dan kebahagiaan yang lebih sempurna. Terus silakan hitung semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, dan yakinkan kita bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala persiapkan nikmat yang lebih sempurna. Nikmat yang kita dapatkan di dunia ini yaqubuhu syai. Bercampur tetap dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Barakallahu fikum. Nikmat-nikmat duniawi yang kita peroleh di dunia ini, makan sementara kita lapar, mungkin makan masyaallah enak. Semakin banyak yang masuk ke dalam perut kita, semakin kurang kelezatannya, dan keinginan kita juga akan berkurang, selera kita akan berhenti, sehingga kita berhenti memakannya. Barakallahu fikum. Setelah itu tidak lama kita akan pengen buang air. Barakallahu fikum. Bukan nyaman. Silakan. Barakallahu fikum. Perhatikan kenikmatan-kenikmatan. Maka semua kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini, yakin bahwa di sana ada kenikmatan yang lebih hebat. Adapun kekurangan-kekurangan atau perkara-perkara yang senantiasa mengganggu, mengotori atau menjadikan kenikmatan dunia ini tidak sempurna, maka yakinkan diri bahwa di sana tidak ada permasalahan-permasalahan itu. Jadi, ketika orang masuk ke dalam surga dan menikmati semua apa yang ada di dalamnya, tidak ada lagi yang namanya pengen buang air, kembung. Karena terkadang kita makan-makan enak rasanya, kemudian ditambah. Oh, bukan nyaman perut ini ketika melebihi batas apa yang menjadi haknya. Kembunglah, sakit perutlah, apalah. Allahul musta'an. Pengen buang air lah setelahnya. Jadi kalau salah makan menceret-menceret lah. Ini kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Senikmat apapun yang dirasakan oleh seorang dari kenikmatan-kenikmatan duniawiah, maka itu senantiasa bercampur dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Baik. Masya Allah. Maka kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kalau kita nikmati ya ala kadarnya. Baik. Ala kadarnya. Berlebihan bukan nyaman, bukan enak. Bukan enak, bukan nyaman. Tidur misalnya, Anda lelah, letih, capek, tidur. Silakan. Secukupnya tidur itu. Bangun kita sudah segar, alhamdulillah. Tapi kalau kita paksakan masih malas-malas tidur lagi, memaksa diri untuk tidur misalnya, bukan nyaman. Bukan enak. Jadi, bangun dari tidur yang kita paksakan, ini akan membuat badan tidak nyaman. Pegal-pegal lah. Jadi, perasaan tak perasaan tak seger. Masya Allah. Demikian juga makanan. Kapan kita mencoba untuk melebihkan dari porsi yang telah menjadi kebiasaan kita, maka akan sakit perut lah, maka kurang nyaman lah. Walhasil, apa yang ada di dunia ini dari kekurangan-kekurangan yang senantiasa menyertai kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini, di hari akhirat tidak ada yang demikian itu. Yang adalah kesempurnaan. makanan yang dimakan oleh para penghuni sorga, minuman yang diminum oleh para penghuni sorga, tidak menjadikan perut sakit, baik kembung atau kenyang, baik begitu mereka merasa sedikit kenyang, mereka sendawa, hilang barakallahu fikum, baik rasa kenyang yang mereka rasakan, kemudian keringat yang keluar dari mereka aromanya sangat semerbak, bukan seperti keringat di dunia. Masya Allah. Kita kembali kata Allah Subhanahu wa taala, mudhammatan, bahwa penghuni sorga ini mereka memiliki kebun yang sangat subur, indah untuk dipandang. Baik, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Fihi ma'ainani nadhahatan. Di dalam kebun itu mata-mata air. Alangkah indahnya kebun ketika senantiasa. Ini selaras barakallahu fikum. Tapi mata-mata air yang senantiasa mengairi perkebunan memang akan senantiasa subur. Tapi ya ini airnya tercukupi. Kapan kebun kekurangan air, maka tanahnya akan menjadi gersang, pepohonan akan menjadi layu bahkan mati karena kekurangan air. Masya Allah. Akan semakin subur dan semakin indah, semakin sempurna kebun itu ketika mengalir di dalamnya mata-mata air. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman. Dalam kebun-kebun ini berbagai macam jenis buah-buahan, fakihah. Fawakih. Berbagai macam jenis buah-buahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fi azwajin mutahharatu wa hum fiha khalidun." Di dalam surga itu mereka diberi buah-buahan. Setiap mereka diberi, mereka mengatakan, "Ini sepertinya seperti apa yang kita dapatkan dulunya di dunia." Para ulama kita mengatakan tidak ada yang sama kecuali hanya sekedar nama. Sebagian ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang sama kecuali hanya sekedar bentuknya. Baik, bentuknya, modelnya. Masya Allah. Dan selebihnya tentunya tidak akan pernah sama. Baik. Sementara di dunia ini saja, perbedaan antara satu jenis dengan yang lainnya, misalnya mangga saja, mangga, betapa banyak macam mangga ini antara satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Satu yang enak, bagus, besar, satu yang kecil, kecut, dan seterusnya di dunia ini. Masya Allah. Fihima fakihatun, di sana berbagai macam buah-buahan. Buah-buahan. Wa nakhlu wa rumman. Kemudian di sana juga pohon-pohon korma. Yang tentunya buah-buahan ini tumbuh sesuai dengan amal saleh yang kita lakukan. Dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil yang kita ucapkan. Setiap kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, itulah kita menanam pepohonan, pohon-pohon yang ada dalam surga dari hasil dikir-dikir yang kita ucapkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, semakin banyak ditumbuhkan untuk kita pepohonan. Wa nakhlun, yakni korma, masya Allah. Waruman, demikian juga delima. Baik. Delima. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi dari nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Baik. Fihinna khairatun hisan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fihinna khairatun hisan, di dalam surga ini fihinna fihinna, kembali kepada empat kebun ini barakallahu fikum. Kebun yang pertama, yang dua itu, kemudian ada lagi kebun berikutnya, dua lagi, empat kebun. Fihinna khairatun hisan, di dalam kebun-kebun ini khairatun hisan, istri-istri yang sangat cantik jelita. Baik. Tayyibat, tayyibatul akhlak, hisan wujuh. Baik. Akhlaknya sangat indah. Barakallahu fikum. Wajahnya sangat cantik. Perangainya sangat menarik. Baik. Tabiatnya luar biasa. Semua serba menyenangkan. Barakallahu fikum. Yang ada pada bidadari-bidadari atau istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Baik. Ya mungkin istri yang ada di dunia ini, perempuan-perempuan salihat, walaupun kita katakan salihat, tapi terkadang juga masih ada kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Baik. Kekurangan-kekurangan yang ada padanya, walaupun kita katakan salihat, rajin rajin sholat misalnya, rajin puasa, rajin baca Quran, tekun, telaten, mengajari dan mendidik anak-anak. Tapi ada juga terkadang sifat-sifat yang kurang bagus, kurang nyaman. Dan tentunya barakallahu fikum, untuk seorang perempuan sempurna, itu sangat-sangat jarang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu la minar rijali katsir, telah sempurna banyak dari kalangan laki-laki, orang-orang hebat. Taib, sempurna dalam artian taib akhlaknya, taib bahkan postur tubuhnya, taib wajahnya, postur tubuhnya, taib akhlaknya, sifat-sifat pembawaannya. Ini keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Akan tetapi dari kalangan perempuan hanya dihitung jari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Termasuk di antaranya Asia. Barakallahu fikum. Istri Fir'aun. Kemudian Khadijah dan beberapa orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akan tetapi ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang salihat ini, baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik, kondisi mereka itu lebih baik, sempurna. Akhlaknya menjadi sempurna, rupawannya juga luar biasa. Semakin cantik mereka, molek mereka. Baik. Demikian juga bidadari-bidadari. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban. Khairatun hisan, di sini adalah perempuan-perempuan yang sangat bagus. Baik, akhlaknya sangat bagus, wajahnya sangat cantik. Barakallahu fikum. Tubuhnya sangat indah. Baik. Fihinna khairatun hisan. Hisan ini ungkapan untuk sesuatu yang sangat baik, sangat indah. Baik. Siapa mereka ini? Urum maqsuratun fil khiyam. Urum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari. Maqsurat, tertutup. Baik. Terjaga di dalam kemah-kemah, dalam istana-istana, dalam rumah-rumah. Ini karena di dalam surga ini untuk seseorang ada guraf, ada kusur, ada khiyam. Barakallahu fikum. Bukan cuma satu saja. Bukan cuma satu istana, bukan. Barakallahu fikum. Ada khiyam, ada kemah-kemah. Cuma jangan bayangkan kemah kita sama kemah di sorga itu sama seperti kemahnya anak-anak pramuka, barakallahu fikum, atau tentara-tentara ketika mereka berada di suatu tempat mereka bangun kemah lah, atau anak-anak yang camping naik gunung, kemah-kemah kecil yang hanya dimuat dua orang lah. Tapi kemah mereka terbuat dari mutiara, barakallahu fikum. Masya Allah. Indah luar biasa. Dan di sana banyak istrinya. Hurum maqsuratun fil khiyam. Maqsurat, urun, bidadari-bidadari. Dalam kemah ini banyak kamar-kamar. Maqsuratun fil khiyam. Terus apakah bagaimana mereka bersenang-senang dengan istri yang sangat banyak ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang luar biasa untuk bersenang-senang. Barakallahu fikum dengan istri-istri mereka ini. Dengan istri-istri yang ada di dalam surga. Rujulah. Barakallahu fikum. Seorang-orang laki-laki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang luar biasa. Baik. Disertai dengan kasih sayang, kecintaan yang penuh dengan istri-istrinya, demikian juga istri-istrinya terhadap suaminya ini. Masya Allah, hurum maksuratum bil khiyam. Perempuan-perempuan bidadari-bidadari ini adalah perempuan-perempuan yang sangat terjaga. Baik, dalam kemah-kemah tertutup, tidak bisa dipandang dan dilihat oleh siapa-siapa. Masunat, terjaga, terlindungi dalam kemah. Fabiyya ala rabbikum atukadziban, nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan. Ini bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah ciptakan khusus untuk para penghuni surga. Diterangkan oleh para ulama kita tentang keindahannya yang sangat luar biasa. Baik. Sapu tangannya saja dikatakan, seandainya sapu tangan seorang bidadari diturunkan ke bumi, barakallahu fikum, maka bumi ini akan menjadi harum semerbak, penuh dengan apa? Dengan aroma yang sangat harum. Ini sapu tangan, masya Allah. Hurum maksuratun bil khiyam, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Perempuan-perempuan ini, bidadari-bidadari ini tidak pernah disentuh, tidak pernah dijamah oleh manusia siapapun, dan juga tidak jin siapapun. Barakallahu fikum. Perempuan-perempuan ini, bidadari-bidadari ini sangat indah, molek, sangat cantik, sangat mencintai suaminya, dan sangat terjaga. Bukan mereka janda-janda, bukan. Dan mereka tidak akan menjadi janda, dalam artian tetap senantiasa menjadi perawan dia. Jadi, selesai melakukan apa yang mereka ingin lakukan dari bersenang-senang sebagai suami istri, maka kembali dia menjadi perawan ulang. Barakallahu fikum. Sibuk dengan bersenang-senang dengan istrinya. Jadi, bernikmat-nikmat dengan istrinya. Dan tentunya tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, letih dengan bersenang-senang ini. Tidak seperti kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Bersenang-senang bukan bisa bersenang-senang terus, barakallahu fikum. Berapa saat cuma orang bisa bersenang-senang dengan keluarganya, dengan istrinya. Setelah itu letih, lelah, letih, capek. Dan senantiasa kenikmatan terus menerus menyertai mereka, tidak putus-putusnya kenikmatan itu. Masya Allah. Sebagaimana makanan, makanan yang ada di dalam surga, mulai dari kita makan nikmat terus sampai berhenti makan. Paham barakallahu fikum. Baik. Beda dengan kehidupan kita di dunia ini, cuma enak di awalnya saja. Baik. Makan yang kita makan cuma enak di awalnya. Kalau misalnya kita makan 3 piring, satu piring pertama itu yang paling enak, keduanya sudah kurang enak. Jadi, makannya tetap enak, tapi perasaan yang kita dapati ketika kita menikmatinya tidak seperti lagi satu piring yang pertama, seandainya kita makan 3 piring. Barakallahu fikum. Lam yatmisuna insun qablahum wala jan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abkhariin hisan. Mereka adalah orang-orang yang muttaki'in. Mereka bersandar-sandar di kasur, di bantal-bantal yang mereka memiliki penutup. Ini misalnya masalah kelambu misalnya, barakallahu alaikum. Mereka di atas ranjang-ranjang pengantin, barakallahu fikum, yang tertutupi dengan kelambu yang warna hijau dan hamparan permadani. Masya Allah. Di apa namanya, keadaan yang paling sempurnanya. Muttaki'ina ala rafrat, fabi ayya ala rabbikuma tukadziban, muttaki'ina ala rafratin khudri wa abqariyin hisan. Permadani-permadani yang sangat indah. Dibuat dari permadani, dari sesuatu yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Di dunia ini saja barakallahu fikum, kalau kita masuk ke satu tempat, ini kita senantiasa membanding-bandingkan barakallahu fikum, wa illa tidak ada bandingannya. Artinya kalau kita masuk ke suatu tempat kemudian kita menginjak karpet atau permadani, ya kalau karpet kita ini kan, ya ini kan misalnya kelas ekonomi ke bawah sebenarnya barakallahu fikum. Menengah ke bawah. Tapi kalau kita ada karpet barakallahu fikum yang mungkin tebalnya ini entah berapa senti, kalau kita menginjakkan kaki di atasnya itu tenggelam itu kaki. Barakallahu fikum. Itu saja sudah kita berdecak kaku, bro. Masya Allah ini karpet ini pegaga. Sadap mau jalan saja di atasnya itu enak. Barakallahu fikum. Enak jalan di atasnya. Nah, ini apalagi yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Muttaqina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Artinya sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini, hendaknya kalian memikirkan bahwa di sana ada kenikmatan yang luar biasa, hebatnya, sempurnanya. Ini kehidupan akhirat. Tabarakallahu fikum. Kalau kita membicarakan tentang masalah surga, kita membicarakannya di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan rasa rindu, harap untuk kita mendapatkannya. Tentunya ini yang mendorong kita untuk berusaha semakin banyak melakukan kebaikan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ditempatkan kecuali tempat yang terbaik, yakni surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban, tabaraka smu rabbika dil jalali wal ikram. Tabarak, Allah Subhanahu wa taala pemilik keberkahan. Takatsarat barakatu ismi rabbika, yakni telah banyak keberkahan dari Rabb-mu. Wa katsurat khairuhu, banyak kebaikannya. Dil jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan, kesempurnaan. Barakallahu bikum. Wal ikram, kemuliaan. Barakallahu bikum. Li awliya'ihi, untuk para wali-walinya. Yani di dunia sudah Allah Subhanahu wa taala banyak beri kenikmatan, tentunya di hari akhirat lebih banyak lagi, lebih sempurna lagi. Bayangkan saja tiap rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu 100. Satu rahmat Allah letakkan di atas muka bumi ini. Dibagi-bagi mulai dari diciptakannya bumi sampai ditegakkannya hari kiamat. Termasuk diantaranya rahmat ketika binatang-binatang buas tetap sayang terhadap anak-anaknya. Dan binatang-binatang senantiasa mengangkat kakinya agar supaya anak-anaknya bisa netek, bisa meminum susu. Barakallahu fikum, dari induknya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 99 rahmat Allah persiapkan untuk orang-orang yang menghuni surganya. Jadi perbandingan, enggak tahu bagaimana perbandingannya. Sungguh sangat jauh apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Barakallahu fikum untuk hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa mukminin, muttaqin, mustaqimin di atas jalannya, sampai kita diwafatkan oleh Subhanahu wa taala di atas iman wa taqwa wal amal salih, yang dengannya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.